السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga senantiasa sehat walafiat dan diberikan kekuatan istiqamah melaksanakan perintah-perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menjauhi larangannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV melanjutkan pembahasan kitab Tanwirul Masalik. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib Bugha Hafizahullahu Ta'ala sebagai penjelasan ringkas atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i Rahimahullahu Rahmatan Wasi'ah. Kali ini para pemirsa Niaga TV kita memasuki bab yang baru, yaitu terkait dengan zakat pertanian. Di sini beliau berkata bab zakat an-nabit. Ya. Yang dimaksud dengan zakat an-nabit adalah alladzi istambatahu al-adamiyun min zuru'in aw thimar. Yaitu apa-apa yang ditanam oleh manusia baik berupa komoditas pertanian zuru ataupun thimar yaitu buah-buahan. Adapun dalil secara umum terkait dengan wajibnya zakat jenis ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah 267 di mana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah oleh kalian dari apa-apa yang baik yang kalian usahakan dan dari apa-apa yang kami keluarkan untuk kalian minal ard dari bumi. Ini dalil umum terkait dengan pertanian. Lalu Ibnu Naqib Al-Misri rahimahullah berkata, "Wala tajibu az-zakatu fi az-zar'i illa fi ma yuqtatu min jinsi ma yastambituhu al-adamiyuna wa yuyabis wa yuddakhar." Apa artinya? Zakat itu tidak wajib. Zakat pertanian itu tidak wajib kecuali di dalam apa-apa yang yuktat dijadikan sebagai qut. Qut itu makanan pokok. Kita di Indonesia makanan pokoknya misalnya beras. Itu qut namanya. Dan makanan pokok itu dari jenis tumbuhan yang memang sengaja ditanam oleh manusia. Jadi bukan yang tumbuh di hutan secara liar. Ya ada zaman dulu namanya porang misalnya orang bilang itu. Sekarang menjadi satu komoditi yang mahal di ekspor ke luar negeri, porang namanya. Nah, itu awalnya tumbuh liar, bukan yang seperti itu. Kalau sekarang ya sudah ditanam kan, sudah ditanam, sudah dibudidayakan. Ya. Jadi bukan yang ada di hutan, bukan yang tumbuh dengan alamiah, tetapi memang yang yastambituhu al-adamiyun, yang memang ditanam dengan sengaja oleh manusia. Dan juga bisa dikeringkan, ya bisa dikeringkan seperti beras, dia makanan pokok, dia pun dijemur ya, dikeringkan, lalu bisa disimpan dalam waktu yang lama. Ya, disimpan dalam bentuk dalam waktu yang lama. Di sini Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, kahin totin, contohnya biji gandum. Wa syairin, syair. Kalau kita lihat di kamus, syair itu bahasa Indonesianya jawawut. Apa jawawut apa jawawut? Itu syair namanya. Begitupun zurrah atau jagung. Arus, arus ya yang kita makan sehari-hari, beras. Wa adas, adas itu kacang ya, kacang adas, sejenis biji-bijian. Ya, bisa dijadikan makanan. Begitupun himmis, sejenis kacang-kacangan, ada yang mengartikannya kedelai. Ya. Wa baqilla, baqilla juga kacang-kacangan. Nanti banyak jenis baqilla itu. Ya. Begitupun ada yang namanya julban, alas, dan lain sebagainya, yang semuanya adalah jenis-jenis dari kacang-kacangan yang bisa disimpan dalam waktu yang sangat lama. Ya, kalau itu direbus, ya, itu direbus, itu jadi makanan ya, makanan apa namanya, makanan pokok di beberapa tempat. Lalu dikatakan di sini oleh Ibnu Naqib rahimahullah, wala tajibu fi thimari illa fi rutabi wal inab. Dan tidak ada kewajiban zakat fi thimar di dalam buah kecuali rutab, yaitu kurma basah, ya kurma, wal inab, yaitu anggur. Ya, jadi buah-buahan yang ketika panen terkena zakat, zakat pertanian itu hanya rutab, kurma. Ya, dan yang kedua adalah inab. Inab artinya adalah anggur ya, inab. Di sini dikatakan yang dimaksud dengan al-baqila, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, adalah kalful, seperti kacang full ya. Wal fasulia, ya ini makanan di Yaman itu orang makan fasulia. Kalau di kita fasulia itu para pemirsa Niaga TV apa? Kacang merah. Kacang merah di beberapa daerah seperti di mana itu dibuat es. Ada lagi di Sumatera dibuat misalnya campuran apa rendang kacang merah, atau kadang dipakai sop juga. Itu fasulia, atau lubia, atau basila, dan yang semisalnya min hadhihi al-baqul, dari jenis apa namanya biji-bijian ya. Banyak sekali, ada yang warna hijau, kita kan banyak dijual, walaupun kalau di kita rata-rata itu dibuat dalam bentuk cemilan. Ada yang warna hijau, ada yang kacang polong, ada kacang bogor, macam-macam itu bentuknya banyak ya. Di beberapa daerah itu dijadikan sebagai apa, makanan pokok. Lalu dikatakan di sini, wala tajibu fil khadrawati walal abazir walal abazir mithlu al kammuni wal kazbarah. Ya, dan tidak wajib zakat pertanian fil khadrawat, di dalam sayur mayur. Jadi tidak ada zakat pertanian dari sayur mayur. Tapi Ustaz, beberapa perusahaan membuat pertanian yang sangat luas, hasilnya besar. Ya, kalaupun nanti ada zakat, zakat dalam jenis yang lain. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, dalam bisa dibawa kepada misalnya zakat perdagangan atau zakat yang lain. Tapi kalau zakat yang sifatnya pertanian, itu hanya ada dua. Ada hasil pertanian, ada buah-buahan. Hasil pertanian syaratnya haruslah yuktat, sesuatu yang memang dijadikan makanan pokok. Kemudian bisa yuddakhar, bisa disimpan dalam waktu yang lama. Maka ini ada zakatnya. Yang kedua, kalau buah cuma dua jenis buah, ya kalau yang di makanan pokok kan banyak jenisnya ya, tadi ada jagung, ada beras, ada kacang dengan segala jenis dan bentuknya, dan kalau buah cuma dua. yaitu ar-rutab wal-inab, yaitu kurma yang masih basah itu disebut rutab, dan inab yaitu anggur. Maka tidak wajib di dalam sayur mayur walal abazir, tidak ada juga kewajiban dalam abazir. Abazir itu kalau kita lihat artinya adalah bumbu-bumbuan, rempah-rempahan. Contohnya kemun, yaitu jinten putih, atau kasbarah, yaitu kasbarah artinya ketumbar kalau bahasa kitanya. Nah, itu tidak ada zakatnya. Lalu dikatakan di sini, famanin aqada fi mulkihi nisabu ya habbin, maka barang siapa yang telah sempurna di dalam kepemilikannya nisab biji-bijian yang tadi kita sebutkan, kalau makanan pokok itu biji-bijian ya, dia bisa disimpan dalam waktu yang lama. Au bada, atau sudah nampak solaha nisabi rutobin, atau kalau rutob itu ya sudah budu solahiha, artinya sudah apa namanya, sudah tua ya, tidak kecil kemungkinan dia akan jatuh dari pohon karena gugur misalnya, artinya sudah, kalau buah-buahan kita biasa sebut namanya sudah mengkel kalau di Jakarta, sudah tua. Ya artinya kalaupun dipetik, kalau buah mangga misalnya, kita taruh dia akan matang. Tapi ada kondisi di mana mangga kalau tidak belum tua, kita petik ya dia enggak matang. Nah, dikatakan barang siapa yang telah sempurna di dalam kepemilikannya nisab biji-bijian, atau sudah hampir matang dari nisab kurma dan anggur, lazimathu az-zakah. Lazimathu az-zakah. Maka telah wajib atasnya zakat. Wa illa fala. Kalau tidak, ya belum. Belum ada kewajiban. Misalnya belum matang kurmanya, ya belum ada kewajiban zakat. Atau anggurnya belum matang dalam arti belum tua, ya belum ada kewajiban zakat. Atau seseorang punya hasil pertanian yang dijadikan makanan pokok tapi tidak sampai nisab, ya belum ada kewajiban. Lalu dikatakan di sini, wan nisab an yablugha jafan salban khalisan minal qashri wa tibni khamsata awsuqin. Ya khamsata awsuqin. Dan nisab jumlah minimal di mana harta dikenakan kewajiban zakat, ya nisabnya adalah ketika benda atau komoditi zakat tersebut telah sampai, ya telah sampai pada kondisi kering, jafan kering, solban keras, kholison sudah murni. Murni di sini artinya sudah bersih dari kisher. Kisher itu kulit. Wattiben artinya batang. Khomsata ausukin, yaitu lima wasak. Jadi kalau saya punya beras atau punya jagung, sudah dalam kondisi kering misalnya, lalu sudah dilepaskan dari kulit, kalau jagung ada bonggolnya itu, ya sudah, kalau padi ada gabahnya itu, sudah dilepaskan, sudah digiling, dan kalau sampai di khamsatu ausuk atau lima wasak, kalau dijelaskan oleh para ulama angkanya di angka 750 kilo ya, khamsatu ausuk wa huwa alfu wasittu mi'ati ritlin bagdadiyah, yaitu setara dengan 1600 ritel bagdadiyah, atau di sini dikatakan, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, wa tusawil ana bil wazn 750 kilograman takriban, atau setara dengan 750 gram ya, itu khamsatu ausuq, yaitu lima wasak. Illa al-aruz wal alas, kecuali beras dan alas sejenis biji-bijian. Wa huwa sinpun minal himtati yuddakharu ma'a kishrihi. Yaitu dia adalah sejenis daripada gandum, tetapi disimpan dengan kishrnya, dengan kulitnya. Kalau sekarang alhamdulillah kebanyakan petani juga di kita tidak menyimpan dengan kulitnya. Disimpan ya sudah dalam bentuk beras ya. Tapi kalau ada yang menyimpan dalam kondisi masih ada kulitnya, panisobuhuma, maka nisob keduanya adalah asyaratu ausukin. Maka kalau kita ingin mengeluarkan dalam kondisi masih menempel dengan biji, maka nisobnya itu adalah 10 wasak, dua kali lipat daripada yang sudah dikupas. Kalau yang dikupas 5 wasak, sudah digiling ya, sudah digiling, dilepaskan dari kulit, itu ukurannya 5 wasak, 750 kilo. Tapi kalau yang kulitnya belum dihilangkan, belum digiling, itu nisobnya adalah asyarah, yaitu 10 ausuk. Bikishrihima, ya, apabila kulitnya masih menempel. Jelas para pemirsa Niaga TV? Baik, itu nisobnya. Ya, nisobnya kalau sudah bersih, sudah bagus ya, tidak ada kulitnya, itu 5 wasak 750 kilo menurut Profesor Dr. Mustafa Dib. Dan kalau kulitnya zaman dulu di kita begitu ya, menyimpan padi itu tidak digiling, disimpan dengan kulit-kulitnya, ketika ada keperluan baru digiling. Itu di kampung-kampung begitu banyak ya. Maka kalau disimpan dengan kulitnya, nisabnya itu adalah 1500 kilo. Ya, karena 750 dikali 2. Ya, berarti 10 wasak atau setara dengan 1500 kilo. Ya, 1,5 ton berarti ya kalau dihitung pakai ton. Lalu dikatakan di sini wala tukhraj az-zakatu fil hubub ya, biji-bijian illa ba'da tasfiyah, kecuali setelah dibersihkan. Ya, dibersihkan ya, dari kulit, dari apa, dari batangnya dibersihkan, baru kita keluarkan zakatnya. Wala fi thamarah illa ba'dal jafaf, dan kalau dia berbentuk buah-buahan seperti anggur dan kurma, dan memang cuma dua jenis itu kalau di mazhab Imam Syafi'i, itu dikeluarkan kalau sudah jafaf, yaitu kering. Kurma kalau sudah kering berarti tamar namanya, kalau masih basah rutab. Ya, kalau inab masih basah namanya inab, anggur. Kalau sudah kering, zabib. Namanya apa? Zabib. Ya. Lalu dikatakan, وَتُضَمُّ ثَمَرَةُ الْعَامِ الْوَاحِدِ بَعْدُهَا إِلَى بَعْدٍ فِي تَقْمِيلِ النِّصَبِ. Disatukan perhitungan buah satu tahun, buah yang keluar satu tahun. Kurma dalam satu tahun misal panen lebih dari satu kali. Atau anggur misalnya, kalau saya tidak tahu apakah bisa satu kali, dua kali bisa. Tapi kalau seandainya dua kali, ya tudammu samaratul am al-wahid, digabungkan perhitungan buah yang dipanen di dalam tahun yang sama. Ba'duha ila ba'din, sebagian disatukan dengan yang lain. Fi takmilin nisab, di dalam menyempurnakan nisab. Hatta lau ittala'a al-ba'du ba'dal jadadi jadadil ba'd. Bahkan kalaupun yang datang kemudian itu datang setelah dipotongnya apa? Buah yang pertama. Jadi buah yang pertama dipotong keluar lagi misalnya, itu masih bisa disatukan dengan perhitungan sebelumnya dengan syarat masih di tahun yang sama. Dikatakan di sini liikhtilaf fi naw'ihi aw baladihi. Ya. Wal 'amul wahid wal jinsul wahid. Dengan syarat tahunnya sama dan jenisnya juga sama. Dommahu ilaihi fi takmilin nisab, disatukan untuk menyempurnakan nisab. Barangkali panen pertama hanya 400, lalu ditambah panen kedua 400 jadi 800. Kalau itu masih di tahun yang sama, maka disatukan fi takmilin nisab, di dalam menyempurnakan nisab. wa yudammu anwa, itu kan tadi kaitan dengan buah. Ya, jadi buah yang panen di tahun yang sama itu disatukan, kemudian disatukan agar sampai di nisab. Adapun kaitan dengan hasil pertanian, wa yudammu anwa'uz zar'i ba'duha wa yudammu anwa'uz zar'i ba'duhu ila ba'din fin nisab. Digabungkan berbagai macam jenis hasil pertanian sebagiannya dengan yang lain di dalam masalah nisab, ya, apabila satu musim ini tafaqo, apabila berbarengan, hasaduhuma fi amin wahid, apabila berbarengan apa panennya di tahun yang sama, ya, wala tudammu samaratu amin au zar'ihi ila samarati amin akhar au zar'ihi, tidak boleh digabungkan buah atau hasil pertanian dengan buah atau hasil pertanian di tahun yang berbeda. Ya, ini kalimatnya agak sulit. La tudammu samaratu amin au zar'uhu ila samarati amin akhar au zar'uhu. Tidak boleh digabungkan kalau berbeda tahun. Intinya begitu. Baik buah ataupun hasil pertanian. Wala inabun li rutabin wa burrun li sya'irin. Ya, tidak juga disatukan antara anggur dengan rutab. Ya, anggur ya anggur, kurma ya ya kurma, kecuali kalau disatukan dalam pengertian selisih bulan tapi masih di tahun yang sama. Ya, misalnya dia punya berapa? Punya 1 hektar kurma, sebagian sudah berbuah. Ya, berbuah. Yang 70% sudah berbuah duluan, yang 30% berbuah matang misalnya baru 3 bulan lagi, 4 bulan lagi, maka itu disatukan. Ya, disatukan apa perhitungan nisabnya. Perhitungan nisabnya disatukan. Tapi kalau anggur dengan kurma ya dipisahkan. Anggur ya nisabnya sendiri, kurma ya nisabnya sendiri. Itu para pemirsa Niaga TV, kemudian dikatakan di sini tsummal wajibu. Kemudian berapa nilai wajib dari hasil pertanian atau buah-buahan yang sudah sampai nisab, ya, yang sudah sampai nisab. Al-wajibu al-ushur idza insuqiya bila maunatin kal matari wa nahwihi. Yang wajib dikeluarkan adalah al-ushur, yaitu 10%. 10%. Ya, apabila cara menyiramnya bila maunatin, tanpa harus menggunakan alat atau biaya, tidak pakai mesin, tidak pakai alat penarik, maka zakatnya wajibnya adalah 1/10 atau 10% al-ushur, 10%. Misalnya ya pertaniannya mengandalkan hujan, jadi tidak perlu pakai alat, maka ya itu 10%. Wa nisful usyur, tetapi 20 apa namanya 1/20, 1/10 itu kalau pakai hujan, dan 1/20 in sukiya bima'unatin kasaqiyatin wa nahwiha, dan 1/20 ya apabila disiramnya menggunakan alat atau hewan atau mesin dan lain sebagainya. Wal qistu in suqiya bihima, kemudian dihitung dengan cara yang adil apabila cara menyiramnya kombinasi, ya, cara menyiramnya kombinasi, artinya kombinasi itu 50%-nya dengan cara hitungan hujan, 50%-nya dengan hitungan misalnya pakai mesin, itu kan ada hitungannya. Lalu dikatakan di sini summa la syai'a fihi wa indama fil mulkihi sininan. Kalau sudah sinina, kalau sudah dikeluarkan, saya misalnya panen, alhamdulillah, panen padi, ya setelah digiling muncul angka 1 ton, masya Allah, tabarakallah, 1 ton. Lalu saya simpan, sudah saya keluarkan di awal, maka kalaupun saya simpan dalam waktu yang lama, bertahun-tahun, itu zakatnya hanya 1 kali, yaitu yauma hasadihi, pada hari panennya. Ya, dikatakan di sini, summa kemudian setelah dikeluarkan zakat, la syai'a fihi, tidak ada lagi kewajiban apapun, wa indama fi mulkihi sinina. Walaupun barang itu, yaitu makanan pokok itu, dia taruh di gudang bertahun-tahun, kalau itu bisa terjadi misalnya, ya, maka zakatnya hanya sekali. Lalu dikatakan di sini, wa yuhram 'alal maliki an ya'kula syai'an minas samarah aw yatasarrafu fiha bi bai'in wa ghairihi qabla al-kharsi. Diharamkan atas pemilik perkebunan. Kebun ini ya, konteksnya kebun. Misalnya kebun kurma atau kebun anggur. Diharamkan atas pemilik kebun memakan sesuatu pun dari buah yang matang, enggak boleh dia makan buah itu. Atau dia tidak boleh melakukan kegiatan ekonomi. Misalnya menjual ya atau yang lain sebagainya qoblal khars, sebelum dilakukan khars. Apa itu khars, para pemirsa Niaga TV? Dikatakan di sini yang dimaksud dengan khars ya adalah khars itu dihitung, sebelum dihitung dilakukan yang namanya apa? Khars. Mana di sini penjelasannya? Ya. Yang dimaksud dengan khars adalah dihitung. Jadi biasanya pemimpin mengutus orang yang punya pengalaman, jadi dia hitung, oh ini tanahnya 1 hektar. Batang pohon kurmanya ada sekian, hasil panennya sekian, nanti kalau kering akan sekian, maka kewajiban zakat kamu sekian. Itu namanya khars. Bahasa kitanya apa itu ya? Penghitung ya, penghitung zakat. Jadi, kalau mau panen kurma, sudah hampir matang misalnya ya, itu tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dijual atau ditukar dengan barang yang lain sebelum dilakukan yang namanya apa? Al-khars. Ya. Apa itu khars dikatakan di sini? Annahu yaduru hawlan nakhlah. Khars itu adalah seorang petugas yang diutus oleh negara, dia berkeliling di pohon kurma, di kebun kurma, maka dia berkata, fiha minar rutub kada. Setelah saya lihat ini kurma basahnya ada sekian. Nah, kalau ada sekian berarti kalau jadi kering sekian. Maka jadi sekian. Itu namanya khars, dihitung. Ya, itu namanya apa? Dihitung atau ditaksir ya. Menaksir, ditaksir, walaupun hitungannya enggak 100%, tapi ditaksir saja ini. Ini sekian, dan dia memang harus ahli, ya, harus punya ahli, jadi dia bisa menghitung ini 1 hektar akan hasilnya berapa, dan itu bisa, ya itu bisa dihitung, dengan pengalaman dan lain sebagainya itu bisa diperkirakan. Ya, hal ini dalilnya berdasarkan riwayat Imam Abu Daud, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yab'atsu Abdullah ibn Rawahah fa yakhrus an-nakhla hina yatib qabla an yu'kal min. Maka Nabi mengutus Abdullah ibn Rawahah untuk melakukan khars, yaitu menaksir berapa jumlahnya, kemudian diperkirakan berapa kewajiban zakatnya, qabla an yu'kal min, sebelum dimakan oleh pemiliknya. Jadi harus jelas dulu hak fakir miskin berapa di situ. Ya. Lalu dikatakan di sini sedikit lagi para pemirsa Niaga TV, agar nanti di pertemuan yang akan datang kita langsung memasuki bab yang baru, yaitu zakat emas dan perak. Jadi kita selesaikan hari ini pembahasan tentang zakat pertanian. Lalu dikatakan di sini wa yudamminu al-maliku nasibal fuqara'i bihisabihi fi dhimmatihi. Maka kalau sudah dilakukan khars, sudah diketahui berapa jumlahnya, maka pemilik kebun itu telah mengambil apa namanya bagian orang fakir miskin kepada tanggung jawab dia. Artinya kalau sudah dihitung boleh dia makan. Karena apa? Sudah jelas bagian fakir miskin sekian ya. Lalu dikatakan di sini wa yaqbalul maliku dzalik ya, dan tentunya dengan syarat si pemilik kebun menerima perhitungan tersebut. Fayantaqilu hina idin haqqul fuqara minhu ila dhimmatihi. Maka kalau sudah dihitung maka hak fakir miskin itu sudah berpindah kepada zimmahnya. Jadi dianggap sudah jelas sudah menjadi beban si pemilik kebun tersebut. Walahu ba'da dzalik at-tasarruf. Kalau sudah jelas perhitungannya, silahkan dia mau jual misalnya ya, yang pasti perhitungannya sudah jelas. Fa in talaba bi'afatin samawiyatin ba'da dzalik saqatatiz zakah. Apabila ternyata hilang buah-buahan itu dikarenakan satu kejadian yang sifatnya samawiyah, yang sifatnya alamiah, terjadi badai atau yang menyebabkan tiba-tiba ada hama yang merusak semuanya, kalau sebabnya adalah sebab yang alamiah, saqatatiz zakah, maka zakatnya menjadi gugur. Kalau memang tidak ada unsur kelalaian, tidak ada juga unsur kesengajaan. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin, itu bab tentang zakat pertanian, singkat tapi mudah-mudahan bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Mesin display steamer Bapau tipe MKS DW38 berfungsi dalam mengukus atau steamer aneka makanan seperti bapau, dimsum, siomay, dan lain-lain, sekaligus mendisplay pada counter atau booth usaha sehingga lebih menarik dan elegan di depan customer. Dengan fitur mirror stainless steel body, lebih awet, higienis, dan elegan, dilengkapi dengan 5 buah rak susun untuk display makanan dengan door looking device, membuat suhu di dalam ruang display tetap hangat dan terjaga. Dengan fitur heat preservation untuk mencegah display overdry atau overwet, telah banyak digunakan di berbagai toko dan kafe. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin kebab bandar tipe MKS KB01 dari Maxindo untuk kebutuhan memasak daging kebab pada skala usaha dengan proses masak yang lebih mudah, lebih cepat matang, dan lebih elegan. Dengan desain elegan yang kompak, ideal untuk berbagai skala kebutuhan usaha, terbuat dari material stainless steel yang awet dan higienis, menggunakan satu unit bandar masak dari keramik yang efisien dengan sistem rotary yang membuat daging berputar ketika dipanggang. Daging kebab akan matang secara sempurna dan merata dari semua sisi. Placement daging bisa digeser sesuai dengan volume besar daging yang dipanggang. Dilengkapi juga dengan penjepit serta penampungan daging sehingga lebih rapi ketika dipotong. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin kebab bandar MKS KB02 dari Maxindo memasak dan memanggang daging kebab dengan proses yang lebih mudah, lebih cepat matang, dan lebih elegan. Terbuat dari material stainless steel berkualitas, higienis, serta awet, dengan dua bandar yang efisien dan hemat energi, membuat daging lebih cepat matang. Menggunakan sistem rotary atau perputaran daging ketika dipanggang, daging akan matang secara merata dari semua sisi. Dilengkapi dengan penjepit daging serta wadah penampungan, hasil potongan daging lebih rapi dan higienis. Ideal untuk berbagai kebutuhan skala usaha, mulai dari booth hingga resto. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha. Wa qur rabbi zidni ilma. Allahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat. Kita mulai dari pertanyaan pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullah. Tentang menyambung silaturahmi, bagaimana kalau ada orang yang sakit sepertinya dicuekin oleh saudaranya? Dia tidak tahu apa salahnya, tapi yang sakit tetap berusaha ingin menyambung silaturahmi. Walaupun dia tidak bisa berjalan ke tempat saudaranya tersebut, perlu bantuan orang lain baru bisa sampai ke tempat saudaranya. Mereka tinggal satu RT, tapi kadang sampai di tempat saudaranya tersebut, rumahnya kosong, orang rumah lagi jalan-jalan, sering seperti itu. Sedangkan saudaranya ketika lebaran baru mau berkunjung ke rumah saudara yang sakit. Apakah ada faedah bagi orang yang berkunjung tapi rumahnya kosong? Atau bagaimana seharusnya yang kita bersikap? Barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kesehatan, kesembuhan, kesabaran ya. La ba'sa tahurun insyaallah. Tidak masalah, mudah-mudahan sakitnya ini menjadi penyebab diampuninya dosa-dosa ya. Tentunya dalam Islam ya, seorang yang menyambung silaturahmi itu pahalanya sangat besar sekali. Ya, dalam hadis Allah, dalam hadis qudsi Allah tabaraka wa ta'ala berfirman bahwa aku menamakan rahim, yaitu rahim yang ada di perut ibu, di mana manusia berkembang di dalam rahim ibu sehingga menjadi manusia. Aku namakan rahim itu dari namaku. Faman wasolahu, wasoltuhu, kata Allah. Barang siapa yang menyambung silaturahmi, maka aku sambung. Yaitu aku sambung untuknya keberkahan rizki, aku sambungkan untuknya keberkahan umur, panjang umur, dan lain sebagainya. Tetapi, waman koto'ahu, koto'tuhu. Tetapi siapa yang memutuskannya, aku putus juga. Dalam hadis Nabi berkata, la yadkhulul jannata qati'un, yakni qati'ar rahim. Ya, tidak masuk surga orang yang memutus, yaitu memutus tali silaturahmi. Dan hakikat menyambung tali silaturahmi itu bukan membalas kunjungan, kata Nabi, tetapi menyambung yang terputus, itulah silaturahmi. Dalam hadis Nabi berkata, laisal wasilu bil mukafi. Orang yang menyambung silaturahmi itu bukan yang membalas kunjungan, ya, tetapi yang disebut silaturahmi adalah yang menyambungkannya saat putus. Oleh karenanya hendaknya penanya bersabar dengan kondisi tersebut. Kalaupun belum bertemu, terus saja dicoba seperti itu. Insya Allah itu akan menjadi pahala yang besar ya. Dan mudah-mudahan menjadi sebab rizki yang lapang, lalu umur yang panjang. Dan mudah-mudahan kalau pahalanya insya Allah, pahala niat kita ingin silaturahmi sudah dicatat di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah alam bisawab. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mohon maaf Bapak, suaranya pelan. Bapak keras suaranya. Barakallahu fikum. Halo? Iya, silakan. Semoga Allah merahmati Pak Ustaz. Amin. Beserta kru Niaga TV. Amin. Begitupun Pak Ali dan keluarga, mudah-mudahan. Amin. Menyambung pertanyaan kemarin Pak Ustaz. Yang kemarin bukan di waktu mensolat, tapi waktu mengkubur. Waktu mengkubur, hujan, jadi dia tuh ada rasa takut, rasa kekhawatiran itu yang nganter jenazah itu. Jadi membayangkan kawannya yang temannya yang sedikit itu. Jadi ada rasa malu gitu, Pak Ustaz. Makanya pertanyaan saya, apakah termasuk mencari ridho manusia? Artinya malu yang menyolatkannya sedikit, begitu? Bukan yang anu, mengubur. Itu hujan. Dia malu karena kondisinya hujan? Iya, jadi kalau yang antar jenazah dikit, jadi ada rasa malu gitu, Pak. Kok bisa begitu? Nah, membayangkan yang antar kawannya, waktu ada nggak sampai 15 orang itu, Pak Ustaz. Artinya itu dianggap mencari ridho manusia? Iya, apa itu mencari ridho manusia? Baik, itu saja Bapak. Yang kedua, ini Pak Ustaz. Nabi Musa menempelkan malaikat pencabut nyawa waktu mau mencabut nyawa. Apakah itu aja Pak Ustaz? Nabi Musa apa Pak? Nabi Musa, yeah. Nabi Musa memukul malaikat pencabut nyawa. Iya. Yeah. Apakah itu aja Pak Ustaz? Baik, itu saja Bapak. Iya, itu saja. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Yang pertama, seseorang Allah uji dengan kehilangan orang yang dicintainya, lalu dikuburkan, tetapi tidak jadi dikuburkan karena kondisi hujan, dan dia merasa malu apabila menguburkan dalam kondisi hujan, dikhawatirkan yang melayat itu sedikit, yang mengantarkan itu sedikit. Ya, apakah itu dianggap mencari ridho manusia? Sulit Pak ya, menilai hati itu sulit ya. Sulit kita menilai hati, sulit kita menghukumi hati ya. Tetapi kalau seandainya itu ya, dan saya rasa orang saat ada musibah itu bukan momentum dia mencari apa namanya? Mencari riya. Kalau mungkin kita beli mobil ya riya. Artinya kita sombong kan begitu. Beli rumah baru atau apa ya, mungkin baju bagus ya, mungkin bisa saja. Tapi kalau dalam kondisi kematian ya mungkin lebih kepada harapan. Semakin banyak yang mendoakan keluarganya, semakin banyak yang mendoakan, yang mengantarkan ke jenazah, mengantar jenazah. Pada sampai di batas itu ya saya rasa normal-normal aja. Ya, dan dalam Islam misalnya ada pembahasan apa hukumnya menguburkan jenazah di malam hari. Itu kalau di mazhab Imam Syafi'i ya, di beberapa penjelasan dikatakan makruh. Makruh menguburkan di malam hari. Tapi bukan haram. Kenapa makruh? Karena agar kalau di malam hari itu sebabnya tidak bisa sempurna mengerjakannya. Ya, karena gelap tidak sempurna. Artinya ada kondisi-kondisi di mana ketika menjadikan kita kesulitan, apalagi hujan, licin dan lain sebagainya, ya tidak masalah ditunda selama tidak menyebabkan rusaknya jenazah atau menyebabkan perubahan kondisi jenazah. Kalau memang ada kemungkinan perubahan kondisi karena kondisi tertentu dia sudah meninggal beberapa hari yang lalu baru ditemukan, ya segera. Tapi kalau kondisinya ditunda sesaat sampai hujan berhenti, ya tidak sampai kondisinya berubah, tidak mohon maaf bau atau apa, maka ya Allah alam bisawab, boleh-boleh saja. Ya, yang masalah adalah dalam kondisi tidak ada halangan apapun ditunda. Ini menyelisihi petunjuk Nabi. Kalau kata Nabi kan disegerakan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, adapun masalah tadi kisah apa namanya Nabiullah Musa alaihi salam, itu hadisnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Coba kita lihat hadisnya. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an bercerita, malaikat maut diutus untuk mendatangi Musa alaihi salam. Ketika sampai di tempatnya Musa, beliau memukul malaikat itu sampai lepas matanya. Kemudian malaikat itu kembali menemui Allah sambil berkata, "Engkau mengutusku untuk menemui hambamu yang tidak menghendaki kematian." Kemudian Allah mengembalikan matanya lalu berfirman, "Kembali temui Musa. Sampaikan kepadanya, silahkan dia letakkan tangannya di punggung sapi, maka usia Musa akan ditambahkan sejumlah bulu yang ditutupi tangannya. Setiap satu bulu dihitung satu tahun." Musa bertanya, "Wahai Rabbku, setelah itu apa yang terjadi?" Allah menjawab, "Setelah itu mati." Lalu Musa berkata, "Kalau begitu sekarang saja." Lalu Nabi Musa memohon kepada Allah agar didekatkan ke tanah suci, yaitu Baitul Maqdis, sejauh lemparan sebuah batu. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Baik. Ya, walaupun ada penjelasan misalnya Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari berkata, ya, Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa sebagian ahli bid'ah mengingkari hadis ini. Jika Musa tahu bahwa itu malaikat, berarti Musa menghina malaikat maut. Jika beliau tidak tahu bahwa itu malaikat, mengapa Musa tidak dikisos karena telah merusak mata orang? Maka dijawab oleh Ibnu Hajar, Allah tidaklah mengutus malaikat maut untuk menemui Musa agar dia mencabut nyawa Nabi Musa. Namun beliau mengutus malaikat maut kepada Musa untuk menguji, sementara Musa memukul malaikat maut. Karena beliau melihat ada manusia yang masuk ke rumahnya tanpa izin. Ini penjelasan Ibnu Hajar. Dan Musa tidak tahu bahwa itu malaikat maut. Dan syariat membolehkan orang untuk merusak mata orang lain yang mengintip rumahnya. atau melihat isi rumahnya tanpa izin. Masya Allah. Ini penjelasan yang bagus dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi Nabi Musa menyangka itu bukan malaikat. Ya, lalu dipukul oleh Nabi Musa dengan alasan karena dia masuk ke rumah tanpa izin. Atau dia melirik-lirik ke dalam rumah tanpa izin. Lalu Ibnu Hajar menyebutkan beberapa bukti bahwa para nabi bisa saja tidak mengetahui malaikat yang datang kepadanya. Penjelasannya panjang, para pemirsa Niaga TV. Barakallahu fikum. Ada penelpon yang masuk sepertinya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Kami mau bertanya nih, Pak. Baik, silakan. Kami kan selalu mengikuti seleksi sunnah itu. Kami punya buku selainnya yang dibacakan Ustaz Yadir. Kami punya teman, orang santri. Kami bisa dibacakan sama teman itu. Baik. Dan ada wasiat dari gurunya itu harus, katanya kalau kuat itu harus pakai hati. Mohon maaf Bapak, suaranya tegas, jelas. Ya, kami punya buku. Baik, punya buku karangan Ustaz Yazid. Kami sampaikan sama teman itu membacakan atau bisa enggak. Boleh gak dibacakan? Bapak bacakan di hadapan teman-teman? Iya teman, karena dia suka hati. Karena gurunya itu udah meninggal tempat dulu kan. Baik, itu saja Bapak. Ya, tapi renyak-renyak ya. Kalau diizinkan kami akan bacakan dengan hati yang berdua aja. Baik. Ya, makasih. Baik Bapak, barakallahu fikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya tidak masalah ya. Apa namanya kita membacakan buku. Ya tentunya kita hanya sebatas membacakan. Kalau ada makna-makna yang tidak kita pahami ya kita tanyakan. Ya dalam Islam nggak ada masalah kita membacakan sesuatu, tetapi hendaknya kita membatasi diri kita dengan apa-apa yang sudah kita pahami saja. Kalau dalam bacaan itu ada yang belum kita pahami, hendaknya kita tidak berkata tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, kata Allah. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Ya inna sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan semuanya akan diminta apa? Pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya silakan Bapak bacakan ya buku-buku yang bermanfaat ya, misalnya Bapak bacakan Riyadhus Shalihin atau hadis Arba'in An-Nawawi yang memang tidak terlalu membutuhkan banyak penjelasan. Tapi kalau semacam kita fikih, hadis fikih Bulughul Maram itu kan butuh penjelasan yang rinci masalah-masalah fikih. Tapi kalau hadis terkait dengan akhlak, terkait dengan tazkiyatun nafs, itu bagus kalau kita bacakannya. Allah alam bisawab. Yang mana ini? Assalamualaikum. Bolehkah kita mengulang-ulang membaca doa istiftah dalam sholat wajib yang imamnya jahar pada rakaat pertama sebelum imam membaca al-fatihah? Saya belum paham. Bolehkah kita mengulang-ulang membaca doa istiftah dalam sholat wajib yang imamnya jahar pada rakaat pertama sebelum imam membaca al-fatihah? Ya nggak usah diulang. Ya lebih baik. Ya menurut saya lebih baik. Ketika imam sedang sebelum imam membaca Al-Fatihah, yang terbaik adalah kita membaca Al-Fatihah. Jadi jangan diulangi ibtitah. Ya, yang terbaik adalah kita malah membaca Al-Fatihah. Karena kalau nanti imam sudah mulai baca Al-Fatihah, kita baru baca Al-Fatihah, akan berbenturan dua kewajiban. Apa itu dua kewajiban? Pertama, kewajiban menyimak berdasarkan firman Allah, wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau Al-Qur'an dibacakan maka fastami'u, dengarkan dan simaklah. Tetapi di waktu yang sama Al-Fatihah juga adalah sesuatu yang rukun. Rasul berkata, la salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah, ya. Oleh karenanya, menurut saya kalau Bapak sudah membaca Al-Fatihah, iftitah langsung Al-Fatihah, walaupun imam belum memulai Al-Fatihah dan itu tidak masalah. Allah alam biswab. Yang selanjutnya, siapa itu Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi ya? Di surat Al-Kahfi ayat 80 Allah berfirman, Inna makanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi, dan kami telah memberi kepadanya jalan untuk mencapai sesuatu. Nah, para ulama, ma'asirul muslimin, rahimakumullah, berbeda pendapat. Ya, di dalam menyebutkan status beliau, Zulkarnain. Ada yang berpendapat bahwa beliau adalah seorang yang soleh, ya. Seorang yang soleh, orang yang baik. Ada juga yang berpendapat bahwa beliau adalah seorang nabi, ya. Terlepas perdebatan apakah beliau nabi atau bukan nabi, yang pasti para ulama mengatakan bahwa beliau adalah seorang raja. Ya, tidak ada perdebatan bahwa beliau adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang luar biasa. Allah alam bissawab. Tentang menunggu sholat antara sholat yang berikutnya, apakah boleh kita sambil berzikir atau mendengar kajian di TV? Apakah juga mendapat faedah menunggu antara sholat? Iya, silakan. Ya, setelah maghrib tidak pulang ke rumah tapi menunggu isya, boleh dalam bentuk mengikuti kajian di YouTube, membaca Al-Quran, berzikir dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau muncul kekhawatiran, ketakutan terhadap kehilangan orang-orang yang kita cintai atau musibah yang belum terjadi, apakah termasuk ke dalam hadis Allah tergantung prasangka hambanya? Allah alam bissawab, ya. Setiap orang, ya, normal dia ketakutan, ya, khawatir kehilangan orang-orang yang dia cintai. Tetapi kekhawatiran itu tidak menjadikan dia berprasangka buruk. Tetapi kekhawatiran itu harusnya melahirkan hal yang positif. Saya khawatir terjadi sesuatu pada anak saya. Maka saya akan berkata kepada dia, nak, hati-hati ketika berangkat sekolah. Nak, jangan lupa baca bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Lalu, atau saya yang membacakan doa untuk dia. Misalnya dalam hadis dikatakan, astaudi'ukumullah, ya, alladzi la yadhi'u wada'i'ahu. Ya, aku titipkan kalian kepada Allah yang tidak akan hilang titipannya. Jadi, ketika kita khawatir atas sesuatu, selama kekhawatiran itu bukan karena kita melihat hewan, atau bukan karena mendengar bunyi, atau karena bukan tanggal tertentu, itu kan tatoyur namanya. Kekhawatiran yang biasa, yaitu ya normal-normal saja. Tetapi jangan sampai kekhawatiran itu menjadikan kita berprasangka buruk kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi kita jadikan sesuatu yang positif, yaitu amal ibadah, doa, zikir, lalu kita memberi nasihat dan lain sebagainya. Ya, Allah alam bissawab. Dan la yusibana illa ma kataballahu lana. Itu firman Allah dalam Al-Quran. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Ya, katakanlah tidak ada sesuatu pun yang akan menimpa kita kecuali sesuatu yang memang sudah Allah takdirkan atas diri kita. Nabi Muhammad berkata kepada sallallahu alaihi wasallam, berkata kepada sepupunya Ibnu Abbas, ya gulam, wa'lam, wahai anak kecil, ketahuilah, annannas, seandainya manusia, ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in la yadurruka bisyai'in illa qad kataballahu alaik. Kalau seandainya manusia seluruh dunia berkumpul untuk mencelakakan dirimu, engkau tidak akan celaka kecuali dengan sesuatu yang memang telah Allah takdirkan. Dan seandainya mereka ijtama'u ala ayyan fa'uka bisyai'in, mereka sepakat untuk memberikan manfaat untukmu, la yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak, maka manfaat itu tidak akan kau terima kecuali yang memang telah Allah takdirkan untukmu. Itu nilai. Nilai-nilai keyakinan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya. Allah alam bissawab. Mana yang lebih afdal, kita salat tahajud 11 rakaat dibanding salat tahajud 5 rakaat ditambah dengan baca Al-Quran? Ya, tentunya sebaik-baik sholat itu yang paling panjang, ya. Abdulus sholat tulul qiyam. Ya, silahkan kalau memang bisa 11, itulah yang biasa dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, hadis-hadis Ummul Mukminin Aisyah bahwa Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan tidak lebih dari 11. Allah alam bissawab. Bolehkah kita menunda sholat demi untuk menjaga anak-anak supaya jangan ribut di masjid? Silahkan, gak ada masalah, ya. Daripada sampai mengganggu, ya. Sampai mengganggu apa kaum muslimin, berisik dan lain sebagainya, maka atau cari solusi lain, anaknya jangan dibawa ke masjid misalnya, ya. ya anaknya jangan dibawa ke masjid. Ya, satu lagi, bolehkah kita sholat di luar sementara sob di dalam masjid masih kosong? Tidak boleh. Kata Nabi dalam hadisnya yang sahih, la sholata limunfaridin khalfas sob. Tidak boleh sholat bagi orang yang sholat sendiri di belakang sob. Artinya kalau ada masih sob yang kosong, kita harus masuk ke dalam. Ya, kata para ulama, maksud dari hadis ini, kalau di depan masih ada sob yang kosong, dia sengaja membuat sob yang baru di belakang, maka la sholata lahu, tidak ada sholat baginya. Walaupun nanti ulama beda pendapat, apakah la sholata di sini kaitan dengan sah sholatnya atau tidak, atau kaitan dengan sempurna atau tidaknya sholat. Itu ulama berbeda pendapat. Ya. Apakah Nabi Khidir termasuk Nabi? Allah bisawab, ini pun khilaf ya. Tetapi menurut pendapat yang kuat yang saya baca dari pendapat para ulama, beliau adalah Nabi. Ya. Allah bisawab. Bagaimana cara kita menyampaikan salam dari seseorang yang ketika menitipkan salam tersebut tetapi dia tidak mengucapkan salam? Contoh seperti ini. Nanti tolong titip salam saya pada si A ya. Ya sudah kita ucapkan assalamualaikum. Ada salam, ya salam keselamatan untukmu dari si fulan. Ya, maka kita katakan alaika wa alaihi salam, untukmu dan untuknya salam. Pertanyaan terakhir, ketika ada anak yang melintas pada saat makmum sholat berjamaah, apakah makmum juga harus menghalangi anak tersebut? Tidak perlu. Karena dalam sholat berjamaah yang menjadi ukuran sutrah adalah imamnya, bukan makmumnya. Selama tidak lewat di depan imam, maka dibiarkan saja. Walaupun jangan bawa anak-anak ke masjid, kalau berpotensi tidak bisa tidak bisa diatur, tidak bisa dijaga, atau malah menghilangkan kehusyuan siapa? Orang-orang yang di masjid. Kecuali kalau sudah usia 7 tahun, ya Nabi berkata, "Alimu auladakum as-shalah wa hum abna' as-sabah." Ajarkan anak-anak kalian salat saat usia mereka 7 tahun, mulai kita didik, tapi harus dipantau ya di samping kita agar dia tahu tata cara dan adab-adab salat. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala memberikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.